sengaja aku datang, tak sengaja aku pandang, menerawang di setiap sudut kota. Wajah-wajah berkelimpangan, lampu-lampu gemerlapan, menghiasi keindahan malam. Sementara di keremangan, gadis-gadis berkeliaran, hanya untuk mencari kepuasan. Terjerat dalam lembah nora, wahai gadis muda belia, sadarlah engkau dalam merangka dan I'm not afraid.